إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله الحمد لله Segala puji hanya miliknya Allah Azza wa Jalla. Karena tidak ada sekecil apapun yang terkait dengan hidup hambanya, kecuali Dia yang memberikan, kecuali Dia yang menitipkan, Dia yang mengatur di atas keadilan dan kebijaksanaannya. Tidak ada satupun dari pembagian karunia yang dizalimi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun terkadang, karena sering dan banyaknya kezaliman yang diperbuat oleh hamba itu, menjadikan mereka curiga atas pembagian tersebut. Mereka tidak menerima, mereka tidak ridha karena kezaliman yang ada pada diri hamba itu sendiri. Termasuk di antaranya nikmat al-Islam dan al-Iman. Allah Azza wa Jalla telah menyempurnakan Islam sebagai agama dan telah menyempurnakan agama-agama syariat sebelumnya dengan al-Islam. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa may yabtaghi ghairal Islami dina fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Islam sebagai penyempurna ajaran-ajaran terdahulu. Allah Azza wa Jalla mengatakan, siapa saja yang mencari selain Islam sebagai agama, wa may yabtaghi ghairal Islami dina falayuqbala minhu. Tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia dua termasuk orang-orang yang merugi, kata Allah subhanahu wa ta'ala. An-Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, kalaupun Musa itu hayyan hidup, tidak ada usaha yang dilakukan, kecuali akan ittiba'i mengikutiku, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu, inna dina indallahil Islam. Tidak ada agama yang benar di sisi Allah kecuali al-Islam, ya ibadallah. Syara'a lakum minad-din ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilaik wa ma wassa bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud-din wa la tatafarraqu. Namun muara dari agama dan ajaran sebelumnya adalah satu, agar mereka kembali kepada persatuan dan tidak berpecah-pecah di dalamnya, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Syara'a lakum minad-din, Allah Azza wa Jalla telah mensyariatkan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam apa yang telah disyariatkannya kepada nabi-nabi sebelumnya. Di dalam ayat tersebut Allah Azza wa Jalla menyebutkan ulul azmi minar rusul, Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa alaihimussalatu wassalam. Likullin ja'alna minkum syir'ata wa minhaja, kata Allah Azza wa Jalla, thumma ja'alnaka ala syari'atin minal am fattabi'aha wa la tattabi ahwa'al ladhina la ya'lamun. Allah Azza wa Jalla telah menyempurnakan segala apa yang dibutuhkan oleh hambanya di dalam hidup ini. Mulai dia terlahir ke muka bumi, sampai kemudian dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Semua aturan hidup sudah ada di dalam Al-Islam. Semua yang dibutuhkan sudah ada di dalam Islam. Sampai keselamatan di dunia dan di akhirat sudah terangkum semuanya di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, oleh karena itu muara dari semua ajaran dan syariat Allah Azza wa Jalla adalah kembali memberikan hak peribadatan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. 13 tahun Nabi kita alaihi salatu wassalam berada di kota Mekah. Beliau mengajarkan, beliau memahamkan tentang tauhidullah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhidullah adalah modal dasar di dalam hidup untuk menghadapi berbagai macam rintangan dan gangguan padanya. Fitnah-fitnah hidup, bila didasari hidup itu dengan tauhidullah, akan Allah selamatkan, ya ibadallah. Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang nabinya, Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya, demikian kami telah memalingkan, menyingkirkan fitnah besar dari Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Fitnah as-su, kejelekan-kejelekan, wal-fahsya, dan kejahatan, kekejian-kekejian dari perbuatan. Allahu Azza wa Jalla palingkan dari diri beliau, Allahu Azza wa Jalla singkirkan dari diri beliau, Allah Azza wa Jalla menyelamatkan beliau dari kekejian perbuatan itu. Innahu min ibadinal mukhlasi. Allah Azza wa Jalla menyebutkan, karena dia adalah termasuk dari hamba-hamba kami, al-mukhlasin, orang yang bertauhid kepada Allah. Iblis laknatullah alaih mengatakan di hadapan Allah Azza wa Jalla, فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. Karena engkau telah menyesatkan aku, wahai Rabb, maka aku akan hiasi, aku akan memperindah kehidupan dunia ini di hadapannya. Walaughwiyannahum ajma'in, dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka seluruhnya. Kepada siapa dari yang menyerah dan tidak mampu untuk menyesatkannya, dia mengeluarkan ternyata orang-orang yang berakidah adalah orang-orang yang punya kesiapan, modal dasar untuk menghadapi segala macam bentuk ujian hidup di dunia ini. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hamba engkau yang bertauhid, yang tidak bisa diombang-ambingkan olehnya, yang tidak bisa ditipu dan dipermainkan olehnya. Kalaupun suatu saat dan suatu ketika dia bisa menjatuhkan orang yang bertauhid ke dalam dosa dan kemaksiatan, karena akidah dan tauhid yang ada pada dirinya mengagungkan siapa yang dimaksiati, menganggap besar kecil dosa yang diperbuat, karena yang dia maksiati dengan dosa besar atau dengan dosa kecil adalah zat yang maha besar, yaitu Allah Azza wa Jalla. Dengan ketauhidan yang ada pada dirinya, dia kembali untuk beristighfar, dia kembali untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kegagalan bagi upaya dan usaha iblis untuk kemudian menyesatkannya. Tauhidullah adalah modal dasar untuk menghadapi segala ujian-ujian besar di dalam hidup. Yang kedua, tauhidullah adalah pondasi untuk kemudian memikul beban-beban agama yang berat dan beresiko tinggi. Oleh karena itu, ya ibadallah, di saat Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam melepaskan Muadz ibn Jabal untuk berangkat ke negeri Yaman, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan sebuah perkara besar yang dia harus ajarkan, yang dia harus tanamkan sebelum menanamkan perkara-perkara besar dari syariat Allah Azza wa Jalla. Innaka ta'ti min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi ahlul kitab. Maka hendaklah pertama kali yang engkau ajarkan, pertama kali yang engkau serukan adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Beribadah hanya kepada Allah. Fa inhum ata'uka lidzalik. Kalau mereka itu sudah menaatimu, kalau mereka itu sudah mematuhimu, fa'limhum, ajarkan kepada mereka tentang sholat. Kalau mereka telah mentaatimu, ajarkan kepada mereka bahwa Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan kepada mereka untuk bersedekah yang diambil dari orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fukara mereka. Ibadallah, tauhidullah merupakan dasar dan pondasi untuk menerima segala beban di dalam syariat Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, buniyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa saumi Ramadan, Allah Azza wa Jalla jadikan agama atau tauhidullah menjadi dasar untuk memikul beban-beban syariat yang lain. Ibadallah, 13 tahun Nabi kita alaihi salatu wassalam melakukan hal itu, membentuk kepribadian yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tauhidullah itu yang akan mendatangkan rasa aman di dalam hidup, rasa kepercayaan yang tinggi kepada Allah Azza wa Jalla. Tauhidullah yang akan membimbing kepada kemaslahatan hidup, bahkan yang akan memudahkan dan menggampangkan untuk membuka pintu-pintu kebaikan di dalam hidup dengan tauhidullah. Semakin dekat hamba itu dengan bantuan, dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, semakin dekat dengan karunia-karunia besar yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan tauhidullah, Allah Azza wa Jalla menyiapkan ridhanya, menyiapkan rahmatnya bagi mereka yang bertauhid di muka bumi ini. Ibadallah, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabih, walladzina amanu walam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, yang tidak pernah bermain untuk mencampur adukkan keimanannya, ketauhidannya dengan al-zulm, kesyirikan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, bagi mereka adalah al-amnu, rasa aman di akhirat kelak. Dan mereka di dunia ini berjalan di atas petunjuk, kata Allah Azza wa Jalla. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu salihat layastakhlifannahum kama stakhlafalladhina min qablihim walayumakkinannahum dinahum alladhir tadalahum walalubaddilannahum min ba'di yawqbim amna ya'budunani wala yushriku nabi syai'ah. Allah Azza wa Jalla di dalam surat An-Nur mengatakan, Allah telah menjanjikan, Allah Azza wa Jalla telah menjanjikan buat mereka yang beriman, bertauhid, buat mereka yang membuktikan ketauhidannya di dalam amal soleh, Allah janjikan untuk menjadikan mereka para pemimpin. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah menjadikan sebelum mereka juga pemimpin, kata Allah Azza wa Jalla. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berjanji untuk mengukuhkan agama yang Allah ridai sebagai agama. Dan Allah Azza wa Jalla akan menukar rasa kekhawatiran, rasa ketakutan, ditukar oleh Allah Azza wa Jalla dengan amna, rasa aman. Kapan ya ibadallah, mereka di saat beribadah hanya kepadaku dan tidak menyekutukanku dengan apapun, kata Allah Azza wa Jalla. Faya abdallah, janji Allah Azza wa Jalla terhadap orang yang benar-benar bertauhid di muka bumi ini, Allah Azza wa Jalla akan menyiapkan, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fi hadhihi alhayat fi alhayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Dan kami benar-benar akan membantu dan menolong utusan-utusan kami dan para mukminin di kehidupan dunia ini dan pada hari ditegakkannya persaksian. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin, dan memang pantas bagi kami untuk menolong dan membela mereka-mereka yang beriman, yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadallah. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ibadallah, 13 tahun Nabi alaihi salatu wassalam bangkit berjuang dan berkorban untuk menebar tauhidullah. 13 tahun pula beliau harus menghadapi berbagai macam bentuk pesakitan hidup, lahiriah maupun batiniah. Celaan dan cercaan harus beliau hadapi. Padahal beliau hanya menyampaikan hak-hak Allah Azza wa Jalla di dalam hidup. Maka dari sini kita mengetahui bahwa di saat besar ujian dan tantangan yang dihadapi oleh beliau, di saat menyampaikan tauhidullah, sadarlah kita kalau tauhidullah itu adalah perkara yang sangat besar di dalam hidup, sehingga musuhnya adalah besar, lawannya adalah besar, telah menggoyahkan tahta singgasana iblis, baik dari kalangan bangsa jin dan bangsa manusia. Ibadallah, dengan pendidikan di atas tauhidullah telah melahirkan generasi terbaik manusia, telah melahirkan pemimpin-pemimpin dunia, generasi yang agung dan mulia dari umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka adalah barisan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, rijalan wa nisaa. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mengatakan was-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu'an. Generasi marwai, generasi yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik generasi, kalian adalah sebaik-baik orang yang dikeluarkan kepada di tengah-tengah manusia, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa in amanu bimithli ma amantum bi faqad ihtadaw. Kalau mereka itu beriman sebagaimana berimannya kalian, sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk, kata Allah Azza wa Jalla. Khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ternyata ketinggian derajat yang diperoleh oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in karena sebuah perjuangan besar, karena sebuah pengorbanan besar yang dibangun di atas tauhid Allah yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketinggian derajat yang mereka peroleh, kemuliaan yang mereka dapatkan dari sisi Allah Azza wa Jalla disebabkan karena tinggi dan besarnya pengorbanan dan perjuangan mereka di atas tauhidullah yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faya ma'syaral muslimin, tidak ada langkah dan cara untuk kita mengembalikan izzatul Islam kecuali kembali kepada Islam sebagaimana datangnya, ya ibadallah. Kita tidak akan bisa berjuang, tidak bisa berbuat menjadi orang yang terbaik kecuali harus mengikuti dan meniti jejak orang-orang yang terbaik yang telah lewat. Semoga Allah Azza wa Jalla terus menganugerahkan kepada kita, menolong kita untuk kemudian berusaha selalu mengikuti jejak para pendahulu yang soleh di dalam beragama, di dalam mengamalkan agama, dan di dalam mendakwahkan agama. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimish shalah.